waktu bayan. Apa lu biasa apa? Cuman dulu waktu bayan wa huwa tabi'un muwaddahun aw mukhassasun jamidun ghairu muawwad. Ya. Atau bayan adalah tabi. Termasuk tawabi. Dia adalah tabi. Muwaddah yang dijelaskan memiliki penjelas. Al-Khassas fungsi yang kedua mengkhususkan. Yang nomor tiga jamid, yaitu jamid gak mungkin mustaq. Jamid yang kedua ghairu mu'awwad yang gak bisa ditakwilkan. Kita nih ya, atau bayan itu jamid yang gak bisa ditakwilkan. Kalau ada jamid masih bisa ditakwilkan gak masuk. Jamid gak bisa ditakwilkan. Kedua, memiliki fungsi mukhassas. Mukhassas dikhususkan dan muwaddah dijelaskan. Ayat memiliki dua fungsi. Atau bayan itu bisa mentakhsis dan bisa menjelaskan. Hadzal babu salis min abwab tawabi. Ini bab yang nomor tiga dari abwab tawabi. Yaitu al-ataf fil lughah ar-ruju' ila syai'. Ataf secara bahasa al-ruju' ila syai', kembali kepada sesuatu. Ba'dal insyirah anhu, setelah berpaling darinya. Itu namanya ataf secara bahasa. Ar-ruju' ila syai', ingat, kembali kepada sesuatu setelah berpaling darinya. Berpaling, enggak senang jadi senang, itu jenengnya atau itu adalah kasih sayang, rasa cinta. Wa fil istilah, secara istilah ataf itu ada dua. Ataf nasab wa sayati insyaallah. Waktu bayan, dan yang kedua adalah ataf bayan. Wal kalamu al an fi, dan pembahasan kita sekarang adalah ataf bayan. Tapi apaan? Wa qauli tabi, perkataan di atas tabi itu jinsun, jenis umum. Yashmalu tawabi al khumsa, mencakup tawabi yang lima. Mencakup na'at, mencakup taukid, terus namanya tabi. Ya, yes. Wa qawli muwallah mukhassas, mukhrijun li ta'kid, mengeluarkan ta'kid. Atau bayan memiliki dua fungsi, menjelaskan dan mengkhususkan. Jelas? Mengeluarkan taukid. Taukid tabi enggak? Tabi. Apa fungsinya tabi? Taukid adalah menguatkan. Ini enggak fungsi atau bayan seperti na'at. Yukhassis wa yuwadzah, mentakhsis yang nakirah dan yuwadzah yang ma'rifat. Kalau taukid itu menguatkan, lain babnya. Kaza'a zaitun nafsu, za'a zaitun nafsu, fa nafsu tabi' kepada zait, tapi dia adalah taukid, laisa ataf bayan. Dan juga mengeluarkan ataf nasab, kata-kata muwadzah dan kata-kata mukhassis mengeluarkan ataf nasab. Seperti ja'a Zaidun wa Amr, ja'a Zaid wa Amr. Ini mengeluarkan kan, telah datang Zaid, karena enggak ada mana muwaddih dan enggak ada mana mukhassis. Dan juga mengeluarkan badal, kul min kul. Ayat apa? Bukan badal min kul, apa badal? Bat min kul. Ka qaulika akaltu ar-raghifa sulusa. Saya makan ar-raghifa, roti sulusau sepertiganya. Saya makan roti sepertiganya. Bakal lima sulusa tabi' kepada rafid, lakin laisa yukhassis wala yuwaddih. Enggak memiliki fungsi yuwaddih wala yukhassis. Enggak memiliki fungsi yuwaddih wala yukhassis. Idzan enggak masuk. Baik. Jelas. Nah. Wa qawli jamid mukhrijun linat, qauluhu jamid, ataf nasak itu jamid, ataf bayan itu jamid, mengeluarkan na'at, Kenapa? Karena pasti mustar. Fa innahu wa in kana muwaddahan. Wa innahu wa in kana muwaddahan. Maka sesungguhnya na'at. Meskipun na'at itu memiliki fungsi muwaddih, menjelaskan seperti ataf bayan, tapi fi nahwi ja'a Zaidun at-tajir, suf at-tajir yuwaddih man Zaid, dijelaskan dengan kata-kata at-tajir. Karena sebelumnya ma'rifat adalah bimakna taudhif. Wa mukhassis, na'at juga memiliki fungsi mukhassis. Ja'ani rajulun tajir. Tajir adalah apa ya? Tabi kepada rajul. Tapi fungsinya adalah yukhassis. Lima ada? Karena man'utnya adalah nakira. Kalau man'utnya ma'rifat, dia adalah yuwaddih. Kalau man'utnya adalah nakira, dia adalah yukhassis. Idan sama kan? Apa bayan dan na'at memiliki sama-sama fungsi. Sama-sama yuwaddih dan sama-sama apa ya? Karena yukhassis. Cuma lakinnahu mustaq. Idan bedaan na'at dan apa bayan satu. Apa itu? Adalah jamid dan mustaq. Wa qawli ghairu mu'awwal. Ingat, enggak boleh ditakwilkan. Enggak boleh ditakwilkan. Mukhrijun telah ini mengeluarkan lima waqa'a minan nu'ud, apa-apa yang terjadi yaitu na'at itu apa? Jamid. Kan ada na'at jamid tapi bisa ditakwilkannya enggak, Ivan? Ada na'at jamid bisa di nah, ini keluar daripada itu. Jamid itu jamid, wis gak iso. Jamid murni gak iso dikeluarkan, gak iso ditakwil lagi sudah. Kalau na'at itu kan bisa jamid tapi bisa ditakwil, kalau badal atau nasa atau bayan enggak bisa. Marartu bi Zaidin hadza jamid atau mustaq? Jamid dia kan, tapi dia bisa ditakwilkan al musyaru ilai. Ya kan? Makanya i'rabnya hadza adalah na'at. Loh, na'at jamid itu jamid, kok enggak dikatakan atau nasa? Kok enggak dikatakan atau bayan? Ya, sebab hadza ini bisa ditakwilkan kepada mustaq. Sedangkan atau bayan enggak bisa ditakwilkan sama sekali. Wa biqa'in arfasin. Arfas. Tapi ikhwan itu adalah jamid. Tapi bisa ditakwilkan kepada mustaq. Fa'innau fi ta'wilil mustaq. Maka hadza dan arfasin itu ditakwilkan ke mustaq. Ala tara annal makna marartu bi Zaidin al-musyari ilai. Idan hadza ditakwilkan al-musyaru ilai. Wa biqa'in khasin dan arfasin diartikan apa khasin? Adalah apa khasin Evan? Khasin itu kan keras. Kailku tempat khasin yang keras. Hada wa khulas idan ghairu mu'awwal atas nasa atau bayan enggak boleh mu'awwal mengeluarkan sifat mengeluarkan yaitu kadang-kadang atau kadang-kadang sifat itu na'at itu jamid tapi mu'awwal. Fa yuwafiqu matbu'ah. Atas bayan mengikuti matbu'nya. A'ni bihada, maksud saya di sini anna atful bayan, bahwasanya atas bayan likaunihi karena keberadaan dia mufidan faedatan na'at, memiliki faedah-faedah na'at, yaitu min ilahi matbu'i, menjelaskan kepada matbu'nya, wa taksisihi dan mengkhususkan kepada matbu'nya. Kapan taksis? Ketika matunya nakira. Dan kapan dia adalah apa namanya? Yuwablih ketika matunya marifat. Maka karena sama dengan na'at, yalzamuhu maka mengharuskan dia min muwafaqatil matbu, mencocoki matbu fit tangkir dalam masalah nakir dan marifatnya, wat tazkir muzakkar dan mu'anasnya, wal ifrat dan mufratnya, wa furu'ihinna dan furu'-furu'nya. Furu-furunya ifrat itu apa? Yang mana mayal zamu fi na'at seperti lazimnya pada na'at. Idan intine kalau masalah tabi wal matbu' persis seperti na'at. Persis seperti na'at. Persis. Ngerti enggak, Wan? Cuma bedanya kalau jamid itu mustaq, kalau atal itu apa? Na'at itu mustaq, tentunya itu jamid. Baik, Wan. Iya, persis seperti dulu. Terus gono apa? Enggak ada bedanya lagi sudah. Ya, wa furu aunna kan ada kemarin mana apa? Ada 4 dari 10 itu ya, mana ya? Ya enggak mana ya? Ya situ lah buat support semuanya. Baik. Ka'aksama billahi Abu Hafsin Umar wa hadha khatamun hadid. Asartu bil misalaini, saya mengisyaratkan dua contoh. Ila ma taramanaul had, menunjukkan kepada kandungan definisi itu. Kandungan definisi itu. Min kaunihi muwaddihan lil ma'arif. Mana muwaddihan? Abu Hafsin Umaru. Umaru apa? Ataf bayan. Karena ma'ana madbu Abu Hafs, dia adalah ma'rifat, maka dia adalah muwaddih. Wa mukhasisun lil nakira, khatamun hadid. Hadid matunya mana? Khatam, maka dia adalah apa? Adalah yuwaddih. Wal muradu bi Abi Hafs, dan yang dimaksudkan dengan Abu Hafs adalah Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala an. Wa ala ma'ruf. Jadi man wa Abu Hafs? Abu Hafs kan banyak. Dia adalah Umar. Man Umar ibn al-Khattab? Ma'ruf. Dan Abu Hafs kunyanya adalah Umar kan, itu kan. Hadha wa fungsi. Kenapa Umar ini kok dikatakan apa banyak na'at? Karena Umar adalah jamid, gak mungkin mustahak. Makanya Umar ini sendiratnya apa? Adalah atau gak? Atau bayan. Nanti hati, semua yang dikatakan atau bayan bisa diirapkan apa? Atau badal kulimin kulih. Baik. Walaka fi nakhwi khatamun hadidun. Salah satu auju, boleh tiga segi. Dalam mengirap khatamun jadidun hadidun, boleh tiga segi. Boleh dibaca al-jarru bil-idhafah. Apa itu? Khatamu hadidin. Apa itu hadidin? Idhafah. Ala makna min ay khatam min hadid. Jadi dibaca khatamu hadidin. Irabnya mudhaf ilaih. Di makna khatam ini dari besi. Dan boleh dibaca nasab khatamun hadidan. Dibaca nasab. Irabnya adalah tamyiz, baik atau hal. Jadi khatamun hadidan, bisa tamyiz dan bisa hal. Dan yang nomor tiga, al-ittiba. Apa ittiba? Yaitu dibaca apa? Atau nasab khatamun hadidun. Jadi baca beli khatamun hadidin, khatamun hadidan, dan khatamun hadidun. Faman kharajan nasba ala tamyiz, bagi orang yang mengeluarkan nasab irabnya tamyiz, qal inna tabi'a atu bayan, karena tabi kan atau bayan, maka boleh dia itu apa? Sebagai tamyiz. Dan kenapa? Karena atau bayan itu kan jamid. Makanya di irab tamyiz, enggak sifat. Waman kharajahu al hal qala inna sifat, bagi yang mengeluarkan nasabnya itu hal, dikatakan dia adalah sifat. Karena sifat dia irob hal. Bagi yang mengatakan dia atau bayan, yaitu tamis, maka dia mengatakan tamis. Jadi yang mengatakan nasab dua. Ada mengatakan tamis. Kenapa tamis? Karena hadid itu adalah atau bayan. Karena atau bayan dan dia adalah tamis, di irob. Apa ya, Fan? Langsung. Tamyiz cocoknya. Bagi yang mengatakan sifat, ena'at khatamun yang hadid. Sifat. Maka dia irob apa? Hal. Karena hal cocoknya apa? Nah, kira, mustahak atau mustahak? Mustahak. Hak kata, ngerti? Bagi yang mengirob nasab tamyiz, karena dia adalah jamid. Bagi yang mengirob dia hal, karena dia adalah sifat. Yes. Wal awal awla'in awal, dibaca khatamu hadidin. Ya kan ya? Eh? Ya? Hah? Apa? Apa? lebih aula. Iya, wal awwalu aula, ainul aula. Awal adalah ja adalah tamyiz, itu lebih aula, iya. Wal awwalu aula, yaitu apa, yaitu tamyiz itu lebih aula. Sebab li annahu jamidun jumudan mahdha. Sebab taib hamid apa namanya? Hadid iku jamid. Jamid semurni, enggak ada mustaq sama sekali. Fala yahsun kaunu halan wala sifatan, enggak layak sebagai hal wala sebagai sifat, karena dia adalah jamid, jamid murni kali. Baik, jelas insyaallah. Jelas. Ya wis, sampai di sini dulu. Subhanakallahumma hamdika, shallallahu la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.